berada katanya di atas al-haq, kemudian diperlakukan seperti itu, kemudian mundur dia, akhirnya orang kata, oh kalah ahlus sunnah, kalah debat dia, oh berarti yang betul ini ahlul bidah ini, simpulan ini. La haula wala quwata illa billah. Syadidul khusuma bil batil. Wa qawluhu al khasim ay al hadiq bil khusuma. Orang yang cerdas dalam perdebatan. Licik. Kalau bahasanya ya mungkin agak kasar ya, licik. Dia akan menggiring orang atau lawannya ini ke satu, barakallahu fikum, pemahaman atau untuk dijebak. Dia memiliki trik-trik khusus. Kalau begini kan begini, kalau begini berarti kalau begini berhakata digiring untuk mengatakan iya atau tidak. Barakallahu fikum. Al-khasim ini al-hadiq bil khusumah. Barakallahu bikum. Wal madhmum huwa al-khusumatu bil batil fi raf'i haqqin aw itsbati batil fi raf'i haqqin aw itsbati batil. Yang tercela adalah berdebat dan keras perdebatannya membela kebatilan untuk menghilangkan hak dan menetapkan kebatilan. Barakallahu bikum. Nah, ini model yang seperti ini, barakallahu fikum, yang mengerikan. Wallahu jalla wa ala yubghidul aladd al khasim, dan Allah jalla wa ala membenci orang yang seperti ini. Sangat keras perdebatannya. Membela kebatilan, membela kebid'ahan, membela penyimpangan. Lainahu leisa qasduhul haq, karena bukan tujuannya mencari kebenaran tapi menang-menangan. Wa innama hubbu dhuhuril hujjati bil khusumati walau bil batil, karena dia pengen dhuhurul hujjah, nampaknya hujjah dia, pengen dianggap hebat, pengen dianggap ilmuwan. Bil khusumah walau bil batil, walaupun dengan cara yang batil, walaupun dengan membela kebatilan. Walianna kathratal khusumah tufdi ghaliban ila ma yudhammu sahibuhu. Karena juga kathratul al-mukhasamah, lianna kathratal mukhasamah, terlalu seringnya orang berdebat, tufdi ghaliban, mengantarkan kebajakan dari perlakuan berdebat ini, ilama yudamu sahibuhu, ke area atau ke arah dia dicelah. Barakallahu fikum. Lianna akthar al-mukhasamah takunu fi batil min ahadi at-tarafaini, karena kebanyakan mukhasama ini ya aku takunu fi batil fi ahadi at-tarafaini, salah satunya atau kedua-duanya mungkin. Barakallahu bikum, untuk memenangkan kebatilan. Walihada jaa an-nahyu anha, oleh karena itu ada larangan dari berbuat seperti ini, suka berdebat. Agama dan keyakinan ini bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk diamalkan, untuk diikuti, untuk dijalankan. Qala rahimahullahu ta'ala an-nahyu an talabil ilmi lil mira'i wa nahwihi. Larangan menuntut ilmu untuk mira', untuk berdebat. Barakallahu bikum. Wa وعن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال من طلب العلم لأربع دخل النار أو نحو هذه الكلمة ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أو ليأخذ به من الأمراء ليأخذ به من الأمراء. رواه الدارمي. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afwan, Abdullah qala, Abdullah bin Mas'ud berkata, man talabal ilma li arba'in dakhalan nar. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk tiga tujuan ini atau empat tujuan ini, dia akan masuk neraka. Aw nahwa hadhihi al-kalimah, atau yang serupa dengan kalimat ini. Pertama, liubahi bihil ulama. Baik. Untuk mendebat para ulama. Barakallahu fikum. Aw liumari bihi sufaha, mira dengan sufaha. Ini sudah kita lewati kurang lebih, barakallahu fikum, pembahasannya. Aw liyasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi. Atau tujuannya agar supaya orang-orang menghadapkan wajahnya ke dia, untuk dihormati, untuk disanjung, dipuji, diangkat, dimuliakan. Aulia khudabihi minal umara, atau dengan ilmu yang dia miliki, tujuannya agar supaya mendapatkan uang atau mendapatkan urusan dunia dari pemerintah atau penguasa. Barakallahu fikum. Rawahu Ad-Darimi. Baik. Qauluhu liyubahi bihil ulama aw liyumari bihi subaha aw liyasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi sabaqal kalamu alaiha bi hadis Ka'b bin Malik di awal bab. Sudah kita lewati ini. Senantiasa mendebat para ulama atau masuk ke jajaran para ulama untuk mendebat ulama atau untuk mengecoh orang-orang bodoh. Aw liyasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi, atau untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang terpandang. Wa qawluhu aw liya'khudha bihi min al-umara ay yatlubu al-'ilma asy-syar'i liyahsula bihi min qutati ad-dunya min futati ad-dunya ay yatlubu al-'ilma asy-syar'i, atau dia menuntut ilmu agama liyahsula bihi min futati ad-dunya serpihan-serpihan dunia. Fatah itu serpihan-serpihan atau sobekan-sobekan. Subhanallah. Untuk mendapatkan sanjungan dari pemerintah, penguasa, dengannya dia akan diberi uang, diberi fasilitas. Auli ajli ay yuqaddirahul umara wa yu'tuhul mal. Atau lebih jelasnya, dia menuntut ilmu agar supaya dimuliakan oleh pemerintah penguasa, dengannya dia akan diberi uang, diberi harta, diberikan fasilitas-fasilitas. Tabarakallahu fikum. Kalau ini tujuannya, maka dia celaka. Tapi kalau tujuannya ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, kemudian orang memujinya, kemudian orang memberikan fasilitas untuknya, maka la ba'sa bih. Tidak mengapa. Karena ini bukan tujuan. Barakallahu fikum. Jadi fasilitasi, dia diberi kemudahan-kemudahan agar supaya lebih leluasa, lebih bisa berdakwah, lebih bisa melakukan pengajaran. Barakallahu fikum. Tidak lagi sibuk mencari ma'isyah. Dia dikasih mukafa'ah syahriyah untuk memfokuskan diri mengajar, menuntut ilmu dan mengajari anak-anak kaum muslimin. Maka lah bahasa bih. Yang penting bukan ini tujuan dia. Barakallahu fikum. Yang penting bukan ini tujuan dia. Kalau ini yang menjadi tujuan dia, maka celakalah. Barakallahu fikum. Karena menuntut ilmu adalah ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala. Menuntut ilmu agama ini ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala. Ikhlas mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Duduk-duduk saja barakallahu fiikum antara maghrib dengan isya sambil menanti apa? Sambil menanti pelaksanaan isya. Duduk sambil mendengarkan ilmu. Barakallahu fiikum. Timbang pulang entah apa yang dikerja di rumah. Subhanallah. Baik, dia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang melakukan sholat. Barakallahu fikum. Dari jam berapa? Pada maghrib sampai isya, satu jam kurang lebih. Baik, capek orang sholat selama satu jam kurang lebih. Baik, ini hanya dengan duduk, masya Allah, sambil mendengar faedah ilmiah, kita akan mendapatkan pahala. Duduk menuntut ilmu dan pahala menanti sholat. Pahala menanti sholat maghrib, sholat isya. Subhanallah. Intinya tujuannya adalah ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala untuk mengharap wajah Allah, mengharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dalam menuntut ilmu. Jadi, jangan tujuan tadi ini untuk berbangga-bangga dengan ilmu, untuk mendebat, untuk dianggap alim, dianggap ulama, dianggap hebat, dianggap cerdas, dan untuk mendapatkan harta benda duniawiyah. Barakallahu fikum. Sekali lagi, kalau ada pujian yang saya didengar, ya maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tilka ajilu busyral mu'min. Ketika seorang dikatakan bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana tentang orang yang melakukan satu amalan ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kebaikan yang dia lakukan itu mendapat pujian dari orang. Kata Rasulullah, tilka ajilu busyral mu'min, itu adalah berita gembira yang disegerakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuknya, selama tetap dia ikhlas dan tidak goyang, tidak berubah niatannya. Barakallahu fikum, karena niat juga ini sering berubah-berubah. Nasallahu li ikhlas was sidqa fil qawli wal amal. Baik. Kenapa tempatnya di neraka? Karena ibadah, karena ilmu ini, li'annal ilma ibadah. Talabul ilm, menuntut ilmu agama ini ibadah. Wal ibadat innama yanbaghi ayyutlaba biha thawabul akhirah. Karena ibadah ini tidak bisa diharapkan padanya kecuali apa? Pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pahala dan keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. La tam'ad dunya, bukan urusan dunia, bukan harta benda duniawiya, bukan pujian, bukan sanjungan dari orang-orang. Barakallahu fiikum. Adapun urusan ilmu duniawi, ya silahkan anda niatkan untuk menjadi kaya raya juga tidak apa-apa. Untuk mapan hidupnya juga tidak apa-apa. Barakallahu fiikum. Itu urusan ilmu duniawi, ya silahkan. Barakallahu fiikum. Anda belajar untuk mencari duit misalnya. Belajar bikin kue misalnya. Untuk jualan agar supaya dapat duit, belajar menjahit mungkin, kursus, barakallahu fikum, untuk dapat duit. Untuk urusan dunia silakan, barakallahu fikum. La ba'sa bih. Tapi ilmu agama ini adalah ibadah. Barakallahu fikum. Tidak boleh ada tujuan-tujuan duniawiyah padanya. Semuanya harus ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Wallahu al-musta'an. Baik. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.